Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا melanjutkan kembali kajian fiqih kita dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Fadilatul Syekh Sharih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala. Terakhir kita masih membahas mengenai Salatul Jamaah. Sekarang kita masuk di baris terakhir dari halaman 154. Taib qala hafizahullah wa aqallu ma tan'aqidu bihi salatul jama'ati ithnani, dan jumlah minimal bisa terbentuk dengannya sholat berjamaah, yakni dua orang. لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْإِجْتِمَاعِ, karena bahwasanya jamaah itu terambil dari al-ijtima, berkumpul. وَالْإِثْنَانِ أَقَلُّ مَا يَتَحَقَّقُ بِهِ الْجَمْعُ, dan adanya dua orang adalah jumlah minimal bisa terwujud dengannya sebuah perkumpulan. Artinya berkumpul. Minimal dua orang. Dan secara khusus dalil yang menunjukkan bolehnya dua orang itu untuk didirikan bersamanya al-jama'ah. Wali hadith Abi Musa marfu'an, al-ithnani fama fauqahuma jama'atun, dua orang atau lebih adalah jama'ah. Rawahu Ibnu Majah. Nah, hanya saja hadith ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam dhaif Ibnu Majah. Dalil yang lain wali hadith, man yatasaddaqu ala hadha, siapa yang mau bersedekah atas orang ini, faqama rajulun fasalla ma'ahu, maka bangkitlah seorang lelaki kemudian salat bersamanya, faqal, maka Nabi bersabda, hadhani jama'atun, dua orang ini adalah jama'ah. Rawahu Ahmad wa ghairuh. Terkait dalil yang kedua ini, dalam catatan kaki disebutkan ada isyarat bahwa ini riwayat yang lemah, disebutkan dalam catatan kaki rawahu Ahmad At-Tabrani. Qala Al-Hafidh, berkata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, al-qissatul madhkuratu duna qawlihi hadhani jama'ah akhrajaha Abu Dawud wa Tirmidhi min wajhin akhar sahih. Kisah yang tersebutkan sebagaimana hadis tersebut, ya. Kisah yang tersebutkan sebagaimana hadis tersebut, yaitu kisah mengenai seorang lelaki yang terlambat. Dia datang ke masjid dalam kondisi jamaah telah selesai. Maka Nabi sabdakan, man yatasaddaq ala hadha, siapa yang mau bersedekah atas orang ini, maka bangkitlah seseorang dan sholat bersamanya. Kisah seperti ini, tanpa ada penyebutan lafaz hadhani jama'ah, tanpa ada sabda Nabi yang terakhir tadi bahwa dua orang ini adalah jamaah, maka kisah seperti itu tanpa lafaz hadhani jama'ah itu juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan oleh At-Tirmidzi dari sisi yang lain dengan sanad yang sahih. Nah, artinya wallahu a'lam, kisah tersebut kisah yang sahih, ya kan, tanpa ada lafaz dari Nabi sallallahu alaihi wasallam penyebutan hadhani jamaah, dua orang ini adalah jamaah. Sehingga kisah ini sebenarnya sudah cukup, ya, sebagai dalil bolehnya berjamaah minimal dua orang tadi, karena disebutkan satu orang yang terlambat tadi, kemudian Nabi bersabda, man yatasaddaq ala hadha, siapa yang bersedekah atas orang ini dan bangkitlah satu orang salat bersamanya. Ini menunjukkan berarti apa? Dengan dua orang telah terbentuk dengannya al-jamaah. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Malik ibn al-Huwairith, dan juga berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap Malik ibn al-Huwairith rahimahu radhiyallahu anhu, walya ummakuma akbarukuma, dan hendaknya yang paling tua dari kalian berdua mengimami. Nah, dan hendaknya yang paling tua dari kalian berdua dia mengimami, ya, dia menjadi imam. Maka ya, hadis ini hadis yang ketiga disebutkan rawahu al-Bukhari wa Muslim. Nah, muttafaqun alaih. Baik, maka hadis yang ketiga ini sudah sangat cukup, ya, menjadi dalil bahwa dua orang melakukan sholat, mereka bisa secara berjamaah, minimal dikatakan berjamaah dua orang. Di mana Nabi di sini sangat jelas memerintahkan Malik ibn al-Khuwairith bahwa dua orang tersebut yang paling tua hendaknya menjadi imam, menunjukkan dua orang telah terbentuk dengannya al-jamaah. Wa hukiya al-ijma'u ala hadha, dan dihikayatkan adanya kesepakatan para ulama atas hal ini. Ya, artinya dihikayatkan adanya ijma' bahwa minimal daripada salat berjamaah adalah dua orang. Nah, permasalahan berikutnya terkait wanita. Ya, bagaimana hukum para wanita berjamaah? Qala hafizahullah wa yubahu lin nisa'i huduru salatil jama'ati fil masajid, dan diperbolehkan bagi para wanita untuk menghadiri salat berjamaah di masjid-masjid dengan catatan bi izni azwajihinna, dengan izin suami-suami mereka, ghaira mutatayyibatin, dengan tanpa memakai wewangian, wa ghaira mutabarrijatin bizinatin, dan dengan tanpa bersolek dengan perhiasan mereka, ma'at tasatturit tammi, diiringi pula dengan menutup diri yang sempurna, yakni berhijab, wal ibti'adi an mukhalatatir rijal, dan juga dengan menjauhkan diri dari bercampur bersama para lelaki. Wa yakunna wara'a shufufir rijali, dan mereka di dalam salat di belakang shofnya para lelaki. Nah, ini mengenai para wanita, sehingga diperbolehkan mereka menghadiri sholat berjamaah di masjid dengan catatan yang tadi telah disebutkan oleh Syekh Hafizahullah, dengan izin suami, tanpa memakai wewangian, dia tidak bersolek, menampakkan perhiasannya, dengan berhijab yang sempurna, dengan menjauhi adanya bercampur baur dengan para lelaki. Nah, dalil yang menunjukkan kebolehannya bi hudurihinna ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam, karena para wanita pun di masa, karena para wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun apa, menghadiri salat berjamaah. Ya. Jadi dalilnya itu bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam para wanita menghadiri salat jamaah. Wa yusannu huduruhunna majalis al-wa'zi wa majalis al-ilmi munfaridatin 'anil rijal. Dan juga disunnahkan para wanita menghadiri majelis-majelis nasihat, majelis-majelis ilmu, yang mana mereka terpisah dari para lelaki. Wa yusannu lahunna an yusallina ma'a ba'dihinna jama'atan munfaridatin 'anil rijali. Dan disunnahkan bagi mereka para wanita untuk mereka salat ya bersama para wanita jama'atan, secara jama'ah, munfaridatin 'anil rijal, dalam kondisi terpisah dari para lelaki. Sawa'an kanat imamatuhunna minhunna aw ya'ummuhunna rajulun. Sama saja apakah yang mengimami mereka salah satu dari mereka, yaitu wanita juga, atau seorang lelaki yang mengimami mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam amara umma Warqata an taj'al laha mu'adhdhinan wa amaraha an ta'umma ahla dariha. Dalilnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ummu Warqah untuk beliau, ya Ummu Warqah ini radhiyallahu anha, menjadikan untuknya ada seorang muadzin, dan juga Nabi memerintahkan kepadanya agar dia mengimami ahla dariha, yaitu penghuni rumahnya. Hadis rawahu Ahmad wa Ahlus Sunan. Dari hadis ini disebutkan bahwa dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Abi Dawud. Nah, maka berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwa apabila ada sekelompok wanita yang disunnahkan bagi mereka untuk mengerjakan sholat secara berjamaah, misal di sebuah rumah, di situ ada sang ibu dan beberapa putri-putrinya. Nah, maka yang sunnah bagi mereka adalah mereka mengerjakan secara berjamaah. Ya, dikatakan tadi apa? Yusannu lahunna, disunnahkan bagi mereka. Artinya pun tidak wajib, ya tidak wajib. Pun kalau mereka sholat sendiri-sendiri tidak mengapa, boleh. Tetapi yang sunnah di sini disebutkan, yang sunnah bagi mereka, mereka sholat sesama mereka dengan berjamaah. Dengan dalil hadis tadi, telah disebutkan Nabi memerintahkan Ummu Warqah untuk berjamaah, untuk beliau mengimami penghuni rumah beliau. Terkait beliau mengimani penghuni rumah beliau, ini mayoritas para ulama berpendapat maksudnya adalah yakni penghuni rumah beliau dari kalangan para wanita. Nah, bukan maksudnya beliau juga ikut mengimami penghuni rumah yang laki-laki, tidak. Ya, jadi maksudnya mengimami penduduk rumah nya yaitu dari kalangan para wanita. Nah, wa fa'alahu ghayruha min as-sahabiyat. Dan juga dari yang lainnya adalah bahwa juga mengerjakan yang demikian itu selain dari beliau, dari kalangan para sahabiah, para sahabat-sahabat wanita. Nah, jadi selain Ummu Warraqah pun dari kalangan sahabiah ada yang mengamalkannya. Dan dari yang lain, وَلِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تَفْضُلُ صَلَاتُ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاتِ الْفَذِّ بِسَبْعِينَ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Nah, maka berdasarkan dalil-dalil tersebut, yang sunnah bagi para wanita ketika mereka itu ada beberapa orang, untuk mereka mengerjakan sholat secara berjamaah. Meskipun sekali lagi boleh jika mereka sholat sendiri-sendiri. Wal afdalu lil muslimi an yusalliya fil masjid alladhi la tuqamu fihi sholatul jama'ati illa bihudurihi. Nah, sekarang pembahasan berikutnya mengenai masjid mana yang paling utama untuk kita sholat di situ. Ya, masjid mana yang paling utama untuk kita sholat di situ. Nah, dikatakan di sini, qala hafizahullah, wal afdalu lil muslimi, yang paling utama bagi seorang muslim, an yusalliya fil masjidi, untuk dia sholat di masjid, alladhi la tuqamu fihi sholatul jama'ati illa bihudurihi, di masjid yang sholat berjamaah tidak mungkin tegak kecuali dengan kehadiran dirinya. Jadi misalkan di kampung dia ada dua masjid, masjid A dan masjid B. Masjid A sudah biasa makmur, tanpa kehadirannya sudah makmur itu masjid. Sementara masjid B di kampungnya itu, kalaulah dia tidak datang ke masjid, maka tidak akan ada jamaah. Maka bagi dia yang lebih utama adalah apa? Hadir di masjid B tersebut. Yang dengan kehadirannya menjadi ditegakkanlah jamaah di masjid tersebut. لِأَنَّهُ يَحْصُلُ بِذَلِكَ عَلَى ثَوَابِ عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ. Karena bahwasanya akan terperoleh dengan itu, yaitu dengan dia hadir di masjid yang tadi kondisinya, akan terperoleh dengan hal itu pahala memakmurkan masjid. Ya, artinya dia mendapatkan pahala sebagai seorang yang memakmurkan masjid karena betul-betul memang apa, tanpa kehadirannya tidak akan tegak jamaah di situ. Faqad qala Allah Ta'ala innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman terhadap Allah dan hari akhir. Kemudian tingkat keutamaan yang berikutnya, yang di bawahnya lagi. ثُمَّ الْأَفْضَلُ بَعْدَ ذَلِكَ صَلَاتُ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يَكُونُ أَكْثَرَ جَمَاعَةً مِنْ غَيْرِهِ. Kemudian yang lebih utama setelah itu, yaitu salat berjamaah di masjid yang jamaahnya lebih banyak daripada yang lainnya. لِأَنَّهُ أَعْظَمُ أَجْرًا. Karena hal itu lebih besar pahalanya. Gambarannya misalkan di kampungnya ada dua masjid, masjid A dan masjid B. Kedua-duanya makmur. Artinya dalam artian semuanya ditegakkan di situ salat jamaah. Dimakmurkan. Hanya saja masjid A jamaahnya lebih banyak daripada B. Maka kondisi itu bagi seseorang lebih afdal dia datang ke masjid A karena di situ aktsara jama'atan min ghairihi, lebih banyak, yakunu aktsara jama'atan min ghairihi, lebih banyak jamaahnya. Dalil yang menunjukkan adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul rijali ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu. Salatnya para lelaki bersama dengan laki-laki yang lainnya, ya, jadi satu orang laki-laki dengan laki-laki yang lainnya, azka min salatihi wahdahu, itu lebih bersih daripada salatnya sendirian. Artinya lebih utama daripada dia salat sendirian. Wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajuli. salatnya dia bersama dua orang lelaki, berarti tiga orang ya, satu imam, dua makmum. Salatnya dia bersama dua orang lelaki itu lebih utama daripada salatnya dia hanya dengan bersama satu orang lelaki. Wa makana aktsara fa huwa ahabbu ila Allah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya, dan apa yang lebih banyak, fa huwa ahabbu ila Allah, maka itu lebih dicintai di sisi Allah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa shahhahahu Ibnu Hibban. Nah, perhatikan di situ Nabi sabdakan wa makana aktsara fa huwa ahabbu ila Allah. Dan apa-apa yang lebih banyak, maka itu lebih dicintai di sisi Allah. Maka fafihi annama kathura jam'uhu fahuwa afdalu. Maka di dalam hadis tersebut terdapat faedah apa? Bahwa apa yang lebih banyak jamaahnya itu lebih utama. Lima fil ijtima'i min nuzulir rahmati wassakinati. Karena di dalam perkumpulan yang itu lebih banyak terdapat berupa turunnya rahmat, juga turunnya sakinah, ketenangan. Walishumulid du'ai waraja'i al-ijabati. Walishumulid du'ai waraja'i al-ijabah. Dan karena pula terkandung di situ doa dan harapan untuk terkabulnya. Nah, artinya dengan banyaknya orang tadi, lebih besar harapan untuk bisa terkabul doa tersebut. La siyama idza kana fihim minal ulama'i wa ahli shalah, terlebih apabila di dalam jamaah tersebut, di dalam perkumpulan tersebut terdapat para ulama dan orang-orang yang saleh. Qala ta'ala fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalamnya terdapat para lelaki yang cinta untuk bersuci dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Fafihi istihbabu shalah ma'al jama'ati as-sari'ina al-muhafidhina 'ala at-taharah wa isbaghil wudu'. Maka di dalam ayat tersebut terdapat kesunahan untuk salat bersama jamaah orang-orang yang salih, orang-orang yang senantiasa menjaga taharah, senantiasa menjaga menyempurnakan wudu'. Nah, ini tingkat keutamaan yang berikutnya tadi, yaitu apa? Salat di masjid yang jamaahnya lebih banyak. Berikutnya keutamaan yang di bawahnya lagi, summal afdalu ba'da dzalika as-salatu fil masjidil qadim li sadaqati ta'ati fihi 'ala al-masjidil jadid. Kemudian yang lebih utama setelah itu, yakni salat di masjid yang lama. Karena di dalamnya lebih dulu terdapat ketaatan dibanding masjid yang baru. Ya. Jadi di masjid itu lebih dahulu ditegakkan ketaatan di situ dibandingkan masjid yang baru. Nah, di antara dalil juga yang bisa kita sampaikan di sini adalah mengenai apa Allah Subhanahu wa taala melarang untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Masjid Dirar. Ikan dalam surah At-Taubah Allah firmankan la taqum fihi abada. Jangan kamu salat di Masjid Dirar selama-lamanya. Nah, maka di situ Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyampaikan faedah bahwasanya amalan kemaksiatan yang dikerjakan di sebuah tempat itu berpengaruh terhadap tempat tersebut. Ya kan? Masjid Dirar, karena masjid ini dibangun di atas niat yang jelek dari orang-orang munafik, ya kan? Untuk memecah belah kaum muslimin, untuk memberikan madarat terhadap Masjid Dirar, Masjid Quba, kan? Untuk memberikan madarat kepada Masjid Quba. Nah, maka itu berpengaruh terhadap tempat tersebut. Kejelekan tadi yang dikerjakan di permukaannya, di atasnya. Kata beliau, maka sebaliknya, ketaatan yang dikerjakan di sebuah tempat pun akan berpengaruh terhadap bumi terhadap lokasi yang dikerjakan di situ ketaatan. Maka sama di sini kata beliau, dikiaskan masjid. Sama-sama masjid, yang satu lebih lama didirikan, maka lebih utama. Kenapa? Karena tempat tersebut lebih lama, lebih terdahulu di dalam telah dimakmurkan di situ ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi demikian. Jadi ketaatan dan kemaksiatan yang dikerjakan itu berpengaruh terhadap tempat permukaan bumi yang di situ dikerjakan padanya kegiatan tersebut. Tapi berikutnya, ثُمَّ الْأَفْضَلُ بَعْدَ ذَلِكَ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْأَبْعَدِ عَنْهُ مَسَافَةً. Kemudian yang lebih utama setelah itu, yakni solat di masjid yang lebih jauh jaraknya. فَهُوَ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْقَرِيدِ. Maka lebih utama solat di masjid, hal itu lebih utama daripada solat di masjid yang lebih dekat. لقوله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشا. Manusia yang paling besar pahalanya di dalam solat, yaitu yang paling jauh di antara mereka, kemudian yang paling jauh yang berikutnya di dalam berjalan. وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. Yang demikian itu karena bahwasanya salah satu dari kalian apabila berwudu, kemudian dia perbagus wudunya, kemudian dia datangi masjid, tidaklah dia inginkan kecuali untuk mengerjakan salat, tidaklah dia melangkah satu langkah kecuali diangkat untuknya dengan langkah tersebut satu derajat, dan dihapus darinya dengan satu langkah tersebut satu kesalahan, hatta yadkhul al-masjid, sampai dia masuk ke dalam masjid. Wa liqaulihi alaihi salatu wassalam ya bani Salamah diyarukum tuktabu atharukum. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bani Salamah, ya rumah-rumah kalian, ya tuktabu atharukum, bekas-bekas kalian dicatat. Nah, jadi wallahu alam, dengan seorang memiliki tempat tinggal jauh dari masjid, sehingga apa, bekas daripada langkah kaki mereka menuju masjid, dengan itu akan dicatat sebagai pahala. Nah, wallahu a'lam. Perhatikan di sini, wa ba'dul ulama yara anna aqrabal masjidaini aula. Akan tetapi sebagian ulama yang lain berpandangan bahwa masjid yang terdekat justru lebih utama. Kenapa? Li'anna lahu jiwaran. Karena masjid yang terdekat itu berarti bagi dia adalah tetangga. Dia adalah tetangga masjid tersebut. Fakana ahakka bisolatihi fih. Maka apa? Masjid tersebut lebih berhak untuk dia sholat di situ. Li'annahu qad warada. Karena bahwasanya telah datang hadis, la sholata li jaril masjid illa fil masjidi. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Mana telah lalu penyebutan hadis ini hadis dhaif. Walianna ta'addi al-masjid al-qarib ila al-ba'id qad yuhdithu 'inda jiranihi istighraban. Alasan yang lain kenapa dikatakan lebih utama masjid yang terdekat, karena melewati masjid yang dekat untuk menuju masjid yang jauh, terkadang akan menimbulkan di sisi tetangganya rasa aneh. Ini aneh orang. Ya, masjid yang sini dekat bisa dia datangi, justru apa, pergi ke masjid yang jauh. Wala'alla hadzal qawla awla. Dan bisa jadi pendapat kedua ini yang lebih utama. untuk diambil. Nah, jadi barakallahu fikum, masjid yang dekat itu lebih utama dengan alasan tadi disebutkan oleh Syekh Hafizahullah. Lianna takhatti al-masjid alladhi yalihi ila ghairihi dhari'atun ila hajri al-masjid alladhi yalihi. Ya kan, karena melewati masjid yang dekat dengannya untuk menuju masjid yang jauh itu bisa menjadi jalan pintu ditinggalkannya masjid yang dekat dengan rumahnya itu. Wa ihrajun li imamihi, dan akan memberikan rasa berat bagi imam masjid tersebut. Haitsu yusa'u bihi dhannu, di mana akan muncul su'uban. Ya kan, si imam akan merasa, ini kenapa fulan, alan, rumahnya di situ kok justru ke masjid yang jauh. Ya, imam akan bersu'uban dengan sikap yang seperti itu. Nah, sehingga wallahualam, yang lebih aula, yang lebih utama untuk kita memilih pendapat ulama yang kedua tadi, bahwa masjid yang lebih dekat itu justru yang lebih utama dengan alasan-alasan yang tadi dipaparkan oleh muallif hafizahullah. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.